ikhwani fid din, wafaqani Allah wa iyyakum. Ada pertemuan sebelumnya, Alif merangkai dalam kitab ini tentang macam-macam isim. Bagian isim, nah. Disebutkan ada 8 macam atau 9. Isim mufrad. Ma huwa al-ism al-mufrad? Musanna wa ma yadallu ala ithnain bi ziyadati alif wa nun wa ya wa nun fi akhirih, na'am, ma dalla ala ithnain bi ziyadati alif wa nun wa ya aw ya wa nun fi akhirih. Jam dzakari salim ma dalla ala jam'iyyati bi ziyadati wa bi wa nun aw ya ibanun di akhir. Jawab mu'annath salim ma dalla ala al-jam'iyyati min ziyadati alifin wa ta'in fi akhir. Nah, jawab taksir ma taghayyara an surati mufradi. Nعم. Asmaul khamsah ndak pasalnya asmaul khamsah abuka abuka hamuka ahuka fuka zu malin. Nعم. Asmaul khamsah abuka ahuka hamuka fuka ذو مال. الاسم المكسور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة. نعم كل اسم معرب آخره ألف لازمة. الاسم المنقوص هو كل اسم معرب في أهل لازم مرس مكسورة ما قبلها. نعم كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسورة ما قبلها. الاسم الذي لا ينصرف اسم الذي لا ينصرف ولا يدخلون هو الاسم الذي لا يدخل عليه التنوين. نعم هو الاسم الذي لا يدخل عليه التنوين. Nah. Ini macam-macam isim nam dalam i'rab. Ada pembagian secara besar. Isim dari segi apa menunjukkan maknanya jumlahnya 3 mufrad mutsanna dan jamak. Ada dalam i'rab macam-macam i'rabnya 9 ini. I'rabnya berbeda-beda. Ada 9 macam jenis isim. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Sampai di sini ada yang belum jelas ajaran sebelumnya? Sudah jelas ya, insyaallah. Nah, pelajaran berikutnya al-i'rab wal bina. I'rab dan bina. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalim. Al-i'rab adalah perubahan akhir-akhir kalimat. Perubahan akhir-akhir kalimat. Bisa bidukhulil amil, disebabkan masuknya amil. Perubahan akhir kalimat disebabkan masuknya amil yang berbeda. Amil rafa menjadikan dia marfu', amil nasab menjadikan dia mansub, amil jar menjadikan dia majrur, amil jazm menjadikan dia majzum. di perubahan di akhir kalimat, akhir-akhir kalimat, karena sebabkan masuknya amil padanya, ini disebut dengan i'rab, perubahannya disebut dengan i'rab. Misal contohnya, hada talibun, ra'aitu taliban, marartu bi talibin. Ini pelajar, aku melihat pelajar, aku melewati pelajar. Yang pertama marfu', kedua mansub, yang ketiga majrur. Talibun, taliban, talibin. Perubahan ini dari rafa ke nasab ke jar atau khafad. Perubahan ini adalah apa? I'rab. Perubahan yang terjadi di akhir-akhir kalimat disebabkan perbedaan amil yang masuk padanya disebut dengan i'rab. Adapun amil itu sendiri apa? Amil itu adalah ma aujaba kauna akhiril kalim ala wajhin makhsus. Al-amil huwa ma aujaba kauna akhiril kalimah ala wajhin makhsus. Sesuatu yang mengharuskan akhir kalimat berada di atas keadaan tertentu. Mengharuskan dia rafa berarti amil rafa. Mengharuskan dia mansub amil nasab. Mengharuskan dia majrur amil jar. Mengharuskan dia majzum amil jazm. Dia amil ma aujaba kauna akhiril kalimah ala wajhin makhsus. Apa tadi amil? Ma aujaba kauna akhiril kalimah ala wajhin makhsus. Sesuatu yang mengharuskan keadaan akhir kalimat pada keadaan tertentu. Mengharuskan dia rafa, nasab, khafad, jazm. Namanya amil. Ini perubahannya disebut dengan i'rab. Kalimat yang terjadi padanya perubahan seperti ini namanya apa? Mu'rab. Perubahannya disebut dengan i'rab. Lafadznya, kalimatnya yang terjadi padanya perubahan disebut dengan mu'rab. Misalnya sini talibun. Hada talibun. Ra'aitu taliban. Marartu bi talibin. Perubahan dari dhammah ke fathah ke kasrah, rafa, nasab, jar. Perubahannya disebut dengan i'rab. Nah, kalimat talib yang terjadi pada perubahan seperti ini namanya apa? Mu'rab. Nah. Kemudian al-bina dikembalikan dari i'rab. Huwa luzumu awakhiril kalim halatan wahidah. Tetapnya akhir-akhir kalimat pada satu keadaan. Tetapnya akhir kalimat pada satu keadaan tidak berubah-ubah walaupun amil yang masuk padanya berbeda-beda. Dia tetap terus di atas satu keadaan. Tetapnya ini disebut dengan apa? Bina. Tetapnya akhir kalimat pada satu keadaan tidak berubah-ubah walaupun amil yang masuk padanya berubah-ubah bermacam-macam. Ini disebut dengan al-bina. Misal contohnya huwa, anta, nahnu, ana, hadhihi. Huwa, anta, nahnu, ana, hadhihi ini tidak berubah-ubah, tetap terus seperti ini. Walaupun dia dalam keadaan rafa, nasab, jar, misalnya hadhihi. Hadhihi Zainabu. Hadhihi Zainabu. Antara'aitu hadhil binta, hadhil binta. Marartu bihadhil binti. Dalam keadaan marfu, mansub, majrur tetap hadhihi. Tetap apa? Hadhihi. Bukan hadhihu, hadhiha, hadhihi. Enggak, tetap aja dia. Hadhihi. Baik dalam keadaan rafa, nasab, jar, tetap hadhi. Ini tidak berubah-ubah. Walaupun amil yang masuk padanya berbeda-beda, ada amil rafa, amil nasab, amil jar, dia tetap saja di atas satu keadaan, tidak berubah akhirnya. Nah, keadaan kalimat yang seperti ini tetap di atas satu keadaan walaupun amil yang masuk padanya berbeda-beda, dia tetap tidak berubah-ubah akhirnya. Disebut dengan apa? Al-bina. Al-bina. Nah, tetapnya akhir kalimat pada satu keadaan tertentu disebut dengan al-bina. Kalimat yang seperti ini, lafaz yang seperti ini disebut dengan apa? mabni. Di kalimatnya atau lafadznya mabni. Adapun tetapnya akhir kalimat di atas satu keadaan tertentu, walaupun amil yang masuk padanya bermacam-macam, dia tetap saja seperti itu. Tetapnya ini sebenarnya apa? Al bina. Kebalikan al i'rab. Adapun lafadznya, lafadz yang seperti ini disebut dengan mabni. Kemudian aqsamul i'rab, pembagian i'rab. Pembagian i'rab. Raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. I'rab pembagian ada 4. Rafa, nasab, khafad dan jazm. Rafa secara bahasa al-ulu, al-irtifa, tinggi. Secara istilah taghyirun makhsus alamat wa dhammah wa ma naba anha. Perubahan khusus tanda aslinya adalah dhammah. Tandanya adalah dhammah atau yang menggantikan dhammah. Taghyirun makhsus alamat wa dhammah wa ma naba anha. Nasab secara bahasa istiqamah, lurus, tegak. Secara istilah taghyirun makhsus alamatul fathah wa ma naba anha. Perubahan khusus tandanya adalah fathah dan yang menggantikan fathah. Khafd, khafad yang diddul ulu, secara bahasa lawan dari tinggi, rendah. Khafdun. Secara istilah taghyirun makhsus alamatul kasrah wa ma naba anha. Perubahan khusus tandanya kambing masuk masjid. Perubahan khusus tandanya adalah apa? Kasrah dan yang menggantikan kasrah. Jazm secara bahasa al-qata. Qata memastikan, qata. Secara istilah taghyir makhsus alamatus sukun wa mana ba'da. Perubahan khusus tandanya adalah sukun dan apa yang menggantikan sukun. Nah, ini pembagian i'rab 4. Contohnya raf'un baitun rajulun kitabun, nasbun baitan rajulan kitaban, khafdun baitin rajulin kitabin, jazmun lam yaktub liyaskut la tajlis. Contoh ini yang dibawakan semua adalah tanda asli semuanya. Tanda asli rafa dhammah. Baitun rajulun kitabun itu dengan apa? Dhammah. Tanda rafa-nya dhammah. Nasbun nasab tanda aslinya apa? Fathah. Baitan rajulan kitaban tanda nasabnya adalah fathah. Khafdun tanda aslinya kasrah. Baitin rajulin kitabin tanda khafadnya apa? Kasrah. Jazmun tanda aslinya jazm adalah apa? Sukun. Lam yaktub yaskut la tajlis tanda jazmnya semuanya sukun. Nah, ini 4 macam i'rab. Raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Di kalimat yang mu'rab ketika di i'rab tidak lepas dari 4 ini. Apakah dia marfu', mansub, makhfud atau majzum? Tidak lepas dari fil asma bagi isim. Fal asma min dhalika rafu wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Isim dari i'rab yang masuk dalam isim adalah rafa, nasab, khafad dan tidak ada jazm pada isim. Ya, kalau itu kalimat adalah isim, maka keadaan i'rabnya dia tidak lepas dari 3. Apakah rafa marfu', mansub atau makhfud, majrur. Makhfud istilah lainnya apa? Majrur, sama maknanya maksudnya. Tidak ada jazm pada isim ini, tidak ada isim majzum. Tidak ada istilah isim majzum. Jazm tidak masuk pada isim. Wal af'al min dha dan bagi fi'il yang masuk pada fi'il arrafu wa nasbu wal jazm wa la khafdu fiha. Rafa, nasab, jazm dan tidak ada khafad padanya. Ini isim, isim yang mu'rab. Keadaan i'rabnya juga tidak lepas dari 3. apakah marfu', mansub atau majzum. Tidak ada yang majrur atau makhfud. Sehingga dari pembagian ini, pembagian i'rab ada 4. Ada yang mushtarak, ada yang mukhtas berserikat antara isim dan fi'il, ada yang mukhtas khusus bagi salah satunya. Yang mushtarak raf'un wa nasbun. Rafa' dan nasab ini mushtarak, masuk pada isim dan fi'il. Rafa' dan nasab ini mushtarak, berserikat padanya isim dan fi'il. Yang mukhtas ini khafdun, mukhtas dengan isim khusus, hanya masuk pada isim khafdun. Oleh karena itu di antara tanda isim apa? Khafat. Di antara tanda isim khafat, khafdun. Demikian juga jazmun, ini mukhtas dengan fi'il khusus, hanya masuk pada fi'il. Kemudian selanjutnya al-ismu, isim terbagi menjadi 2 dari segi apakah terjadi perubahan akhirnya ataukah tidak, ataukah tetap tidak berubah akhirnya. Terbagi menjadi 2, mabni dan mu'rab. Mabni dan mu'rab. Mabni dan mu'rab. Al-mu'rab ini bisa dibedakan tadi antara al-bina dan mabni, i'rab dan mu'rab. Sudah difahami ya insyaallah. Perbedaan antara i'rab dan mu'rab, bina dan mabni. I'rab ini perubahannya, perubahan akhir kalimat. Disebut i'rab. Kalimat yang terjadi padanya perubahan disebut dengan mu'rab. Bina tetapnya akhir kalimat pada suatu keadaan. Disebut dengan bina. Kalimat yang seperti yang tetap pada suatu keadaan disebut dengan mabni. Nah, isim yang mu'rab atau kalimat yang mu'rab, yang mu'rab ini masuk pada isim dan fi'il. Nah, adapun huruf semuanya mabni. Huruf semuanya mabni. Fi'il kebanyakannya mabni. Yang mu'rab fi'il mudhari. Fi'il madhi, fi'il amr semuanya mabni. Mabni yang mu'rab fi'il mudhari. Mudhari asalnya mu'rab tapi pada beberapa keadaan dia mabni. Mu'rab terbagi menjadi 3 pada isim: marfu', mansub, majrur. Isim yang mu'rab terbagi menjadi 3 keadaan dalam i'rab: marfu', mansub, majrur. Contohnya kitabun maradun, kitaban maradun, kitabin maradin. Ini isim mu'rab. Isim mu'rab ada yang marfu', mansub, majrur. Ketika mengi'rab isim-isim yang mu'rab, dia lepas dari 3 ini. Misalnya fa'ilun marfu', maf'ulun bih mansub, mudhaf ilaih majrur, dan yang lainnya. Dilepas dari 3 keadaan ini, apakah dia marfu', mansub atau majrur. Dan al-mabni huwa ma la yataghayyaru akhiru bisabi dukhulil 'amil. Itu kalimat yang tidak berubah akhirnya disebabkan masuknya 'amil. Walaupun 'amil yang masuk berbeda-beda, 'amil rafa', 'amil nasab, 'amil jar, 'amil jazm, tetap dia tidak berubah. Tetap saja akhir kalimat pada satu keadaan, tidak berubah-ubah sama sekali. Ini namanya kalimat yang mabni, lafaz yang mabni. Contohnya hadza, darasa hadza, raaitu hadza, marartu bi hadza. Orang ini belajar, aku melihat orang ini. Aku melihat orang ini. Yang pertama, dia tempatnya rafa' sebagai fa'il. Yang kedua, mansub sebagai maf'ul bih. Yang ketiga, majrur, kemasukan harful jar. Tapi apa? Akhirnya akhir kalimat tidak berubah. Tetap saja di atas itu keadaan, tetap hadza. Tetap di atas sukun. Hadza, darasa hadza, wa'aitu hadza, marartu bi hadza. Ini namanya apa? Kalimat yang mabni, lafaz yang mabni. Kalau mabni biasanya i'rabnya i'rab mahalli. Misalnya darasa hada. Ha ha tanbih, dha ism isyarah mabniun 'alas sukun fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in fa'il. Misalnya ra'aitu hada. Hada dha ism isyarah mabniun 'alas sukun fi mahalli nasbin maf'ulin bih. Jika jamarartu bihada la isim isyarah majrurun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin bil ba. Isyadnya di sini lafaz hada itu mabni. Walaupun amil yang masuk dan yang berbeda-beda, ada amil rafa, amil nasu, amil jar, tetap saja hada tidak berubah akhirnya. Al-mu'rab huwa ma taghayyara akhiru bisabi dukhulil amil. Mu'rab yaitu kalimat yang berubah akhirnya disebabkan masuknya amil. Apa tadi amil? Ma aujaba kauna akhiril kalimah ala wajhin makhsus. Naam. Dihafal ya. Al-amil huwa ma aujaba kauna akhiril kalimah ala wajhin makhsus. Contohnya misal contoh kalimat mu'rab, ja'a rajulun ra'aitu rajulan marartu bi rajulin. Lafaz rajul akhirnya berubah, keadaan akhirnya berubah-ubah. Kadang di dhammah, kadang di fathah, kadang di kasrah. Ja'a rajulun ra'aitu rajulan marartu bi rajulin. Kalimat yang seperti ini yang berubah akhirnya disebabkan perbedaan amil yang masuk padanya disebut dengan mu'rab. Kebalikan mabni. ولكل الاسماء المعربات علامات خاصه سياتي بيانها. Dan bagi setiap isim yang mu'rab, setiap isim-isim mu'rab punya tanda-tanda khusus, akan datang penjelasannya. Isim-isim mu'rab, saya isim mufrad, musanna, jam taksir, jam mu'annats salim, asmaul khamsah dan seterusnya, itu memiliki tanda-tanda i'rab tersendiri, ini tanda-tanda khusus. Sampai di sini ada yang belum jelas? Nama i'rab dan bina. Amil huwa ma aujaba kauna akhiril kalimah ala wajhin makhsus. Ma aujaba kauna akhiril kalimah ala wajhin makhsus. Alam sepuluh set. Apa? Halaman 10. Yang mana? 10. Al-fatwa atau al-fatwa? Al-fatwa. Fatwa. Sini di fathah tanya, di sukun tanya. Fatwa. Sudah jelas? Naam, al-asmaul mu'rabatu 'alamatu i'rabiha, isim-isim mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Di bagiannya. Yang pertama al-ismul mufrad, isim mufrad. Apa tadi isim mufrad indak? Isim mufrad ma yadullu 'ala wahid. Contohnya waladun. Tanda rafa'nya dhammah. Tanda nasabnya fathah, tanda jirnya kasrah. Waladun, waladan, waladin. Ini isim mufrad. Ini isim mufrad yang menunjukkan jumlahnya satu. Kalau dia rafa, tanda rafanya dhammah. Kalau dia mansub, tanda nasabnya fathah. Kalau dia majrur, tanda jirnya kasrah. Dan musanna, awal musanna. Adalah ala 2 ziyadati ali fi wanun au ya wanun fi akhirih. Nah, musanna tanda rafa'nya dengan alif, tanda nasabnya dengan ya, tanda jarinya juga dengan ya. Waladani, waladaini, waladaini. Nah, isim mutsanna kalau dia marfu, baik sebagai mubtada, sebagai khabar, sebagai fa'il, naibul fa'il dan seterusnya. Jika dia marfu maka tanda rafa'nya dengan alif, pengganti dari dhammah. Tanda nasabnya ya, pengganti dari fathah. Tanda jarinya ya, pengganti dari kasrah. Dan jamak mudzakkar salim, apa tadi jamak mudzakkar salim? Atau fi akhirin jamak mudzakkar salim. Ini muslimuna, muslimina, muslimina. Tanda rafa'nya dengan waw. Tanda nasabnya dengan ya. Tanda jarinya juga dengan ya. Isama ya, mutsanna dengan jamak mudzakkar salim. Tanda nasab dan jarinya dengan ya. Bedanya apa mutsanna dan jamak mudzakkar salim ketika masuk atau majrur? Hendak? Mutsanna dan jamak mudzakkar salim ketika majrur dan mansub sama-sama dengan ya. Bedanya apa? Untuk bedakan ini mutsanna atau ini jamak mudzakkar salim? Bedanya di kasrah sebelumnya. Di kasrah. Mudzakkar salim di, sebelumnya di kasrah. Setelah ya? Setelah ya di fathah. Kalau mutsanna di kasrah sebelumnya. Di fathah sebelumnya, di kasrah setelah. Iya, nah kebalikan jamak mudzakkar salim. Dalam tulisan sama, saya muslimina, muslimain, tulisannya sama. Mim, sin, lam, muslimain, lam, mim, ya, nun, dan tulisan sama. Mutsanna dan jamak mudzakkar salim ketika mansub dan ketika apa, mutsanna dan jamak mudzakkar salim ketika mansub dan majrur. Muslimaini, muslimina. Beda harokatnya ya. Kalau sebelum ya jamak mudzakkar salim, sebelumnya di kasrah, setelah ya di fathah. Mutsanna sebaliknya, sebelum ya di fathah, setelah ya di kasrah. Dan jamak muannats salim, jamak muannats salim dak mana jamiyati bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhir. Naam. Ma dalla 'ala al-jam'iyyah ziyadati alifin wa ta'in fi akhir. Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Tanda nasabnya dengan kasrah. Tanda jarinya dengan kasrah. Al-asmaul khamsah. Apa al-asmaul khamsah? Jama' taksir. Oh, jama' taksir. Nah, oh, jama' taksir. Ma taghayyara bi surati mufradih. Nah, ma taghayyara an surati mufradih. Di auladun. Mufradnya apa? Auladun. Waladun. Apa perubahan pada waladun, auladun? Apa jenis perubahannya? Harakat dan penambahan huruf. Apa? Perubahan harakat dan penambahan huruf. Nah, perubahan harakat dan penambahan hurufnya. Auladun, auladan, auladin. Ketika marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah, mansub tanda nasabnya fathah, majrur tanda jarnya kasrah. Al asmaul khamsah. Ndak, apa saja? Abuka, abuka, abuka, abuka, abuka. Syaratnya apa saja? Apa mufrad? Kemudian didhafakan. Didhafakan. Kabar. Sambil hilangkan minnya, terus. Sahih terus. Masih ada yang kurang? Tidak boleh idhofah. Idhofah ke selain ya mutlak. Ada empat syarat musytarak ke semuanya. Ada syarat khusus. Kalau empat syarat musytarak. Mufrad, kabar, mudhaf. Mudhafnya ke selain ya mutakallim. Syaratnya mukhtas bagi mim, ada bagi famun dihilangkan apa? Mimnya. Bagi dhu bermakna sahib. Dan diidhafahkan ke apa? Isim jenis. Isim jenis bukan musytak. Di dhu ditambah apa? Miliki tambahan syarat khusus dua, bermakna sahib dan diidhafahkan ke isim jins ghairi wasfin. Jins ghairi wasfin yaitu apa? Pada isim jamid bukan musytak. Apa setelah bermakna suhi di dofang ke isim jenis bukan wasfin, wasi'i musytak. Adapun jika didhafahkan ke apa musytak, misalnya isim fa'il, isim maf'ul, isim musyabbah, maka dhu bukan asmaul khamsah tapi dhu isim mausul. Misalnya ja'a dhu qa'imin, misalnya ja'a dhu qa'imin, dhu fadilin, misalnya dhu bukan asmaul khamsah, didhafahkan ke musytak. Isim fa'il termasuk musytak. Jadi diidhafahkan ke isim apa? Jamid. Isim jenis bukan wasi', bukan musytak. Misalnya malin, ilmin, masdar, masdar juga itu termasuk isim jamid bukan musytak. Karena asal musytaqat dari mana? Diambil dari masdar. Du fadlin, fadl ini masdar dan yang lainnya. Nah, asmal khamsah tanda rafa'nya abuka, abaka, abika, tanda rafa'nya dengan waw, tanda nasabnya dengan alif, tanda jarinya dengan ya. Maksur, isim maksur, apa isim maksur? Nah, kullu ismin mu'rab akhiruhum alifun lazimah. Al-fata, al-fata, al-fata. Nah, semuanya ditakdirkan. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah, tanda nasabnya fathah muqaddarah, tanda jarnya kasrah muqaddarah. Al-manqus, apa isim manqus? Al-manqus kullu ismin mu'rab. Yaitu perubahan yang ditandai dengan manqus, manqus. Isim manqus. Semua setiap isim mu'rab yang akhirnya adalah apa? Diakhiri dengan ya, dan ditandai dengan maksurah sebelumnya. Apa maksurah? Itu alif alif lagi. Maksurah, maksurah maksudnya maksurah maqabla. Apa maksudnya? Di kasrah, maksurahnya di kasrah. Sebelumnya di kas. Maksurah bisin, maksurah maqabla. Untuk mengeluarkan apa isim maksur, kalau tidak dikas misalnya di fathah itu bukan isim mankus, isim maksur. Nah, karena terkadang alif juga ditulis dengan bentuk apa seperti ya alif matwiyah, seperti ya. Nah, pembedakan ini alif atau ya harokat sebelumnya, kalau fathah berarti itu adalah alif, kasrah itu adalah ya, karena alif sebelumnya harus fathah. Yang namanya alif sebelumnya harus fathah. Simankus al-qadi, al-qadi, al-qadi. Tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, tanda nasabnya dengan fathah, fathah zahirah, qadiyah, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Ditakdirkan dua keadaan simankus. Kalau maksur tiga keadaan ditakdirkan semuanya. Kalau manqus dua keadaan saja ditakdirkan. Ketika marfu dan majrur. Dhamma muqaddarah, kasrah muqaddarah. Adapun fathah, fathahnya zahirah. Ra'aitul qadhiya. Ja'al qadhi. Ra'aitul qadhiya, marartu bil qadhi. Al-ismul ladhi, al-ismul ladhi la yansharif. Apa al-ismul ladhi la yansharif? Alladhi la yadkhulu al-jannah. Naam. والذي لا يدخل عليه التنوين. عائشة عائشة عائشة yang tanda rafi'nya dengan dhamma dan nasabnya dengan fathah, tanda jarinya dengan fathah. Nah, ini tanda-tanda i'rab ada isim. Nah, pada 9 macam isim masing-masing memiliki tanda i'rab tersendiri. Isim mufrad, mutsanna, jam' mudzakkar salim, jam' mu'annats salim, jam' taksir, asma al-khams al-maksur, al-manqus, al-ismu alladhi la yansarif. Sampai di sini ada yang belum jelas? Kenapa? Mufrad, mukabbar, mudhaf, mudhaf ke selain ya mutakallim. Ini 4 syarat yang musytarak semuanya. Ada syarat khusus bagi sebagiannya. Famun, syarat khususnya apa? Harus dibuang mimnya. Lafadz famun dibuang mimnya. Lafadz dhu tambah syarat atau bermakna sahib dan diidhofahkan ke isim jenis bukan sifat, eh bukan musytak. Naam, udhkuril marfu wal mansub wal majrur wa alamah kulli minha. Sebutkan mana yang marfu, mana yang mansub, majrur dan tanda masing-masing. Ini apa? Apa ini? PR wajibul izin. PR kemarin dikumpulkan. Ini.